kami akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah akad dari kuitansi yang tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan kembali? Ini sesuai dengan syar'i dan diperbolehkan bagi penjual mencantumkan kalimat tersebut dalam kuitansinya. Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Jazakallah khair. Bila dicantumkan dalam kuitansi atau tanda terima dalam sebuah akad, catatan di bawah bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi, ini perkataannya mujmal atau masih ngambang. Apa maksudnya? Ya. Lebih baik wallahu taala alam ya, dijelaskan secara syar'inya. Selain Anda membuatkan persyaratan demikian, Anda mengajarkan orang juga cara yang syar'i dalam jual beli. Umpamanya ditambahkan lagi bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan setelah berpisah dari majelis. Itu masih jelas. Betul itu, khiyar majelis. Tetapi ini masih kurang juga. Karena bila barang cacat atau ada khiyar syarat, dia mengatakan, saya syaratkan, kalau nanti akan kita jelaskan bentuk khiyar yang lain, dia mensyaratkan, saya beli, tetapi beri saya waktu berpikir 1 hari. Berarti ada tambahan lagi. Barang yang ini hak bagi si pembeli untuk mengembalikan walau tanpa ada cacat, bila disetujui oleh si penjual. Kalau dengan ada tulisan tadi, berarti tidak disetujui oleh dia khiyar syarat. Kalau disetujui dia, akan ditambahkan lagi catatan bahwasanya kecuali ada khiyar syarat atau ada khiyar aib atau khiyar ghaban. Bila barang cacat atau tertipu dalam harga, pembeli masih ada hak untuk mengembalikan. Syar'an Allah dan Rasulnya menetapkan ini. Walaupun Anda membatalkan tadi dengan persyaratan tadi bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan, walaupun Anda batalkan hak cacat, umpamanya cacat pun tidak dapat dikembalikan, maka tidak dibolehkan dalam syariat. Termasuk Anda memakan harta orang dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Karena bila barang cacat dan Anda jual dengan harga yang normal, berarti senilai cacat barang tersebut, Anda makan harta dia tanpa dia redha. Dia redha membayar harga tersebut sejumlah senilai barang tersebut sebagai barang yang baik. Ketika barang itu cacat, senilai cacatnya itu Anda ambil hartanya dengan cara yang tidak hak dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, catatan tersebut menurut saya tidak penting untuk Anda sampaikan, kan pun kalau dijelaskan harus jelas rinci lagi karena tidak semua yang mengerti syar'i. Dijelaskan lagi tidak dapat dikembalikan kecuali ada cacat, bisa kata lihat atau kerusak atau barang diterima dalam keadaan rusak juga bisa. Baik, saya jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya.